saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, agar mereka menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat yang ke-30. Ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, tundukkanlah pandangan terhadap empat hal. Pertama, aurat orang lain, meski kepada aurat sesama jenis. Lalu yang kedua, wanita ajnabiyah, yaitu wanita yang bukan istri, bukan mahram. Lalu yang ketiga, laki-laki yang baby face, yang melihatnya bisa dikhawatirkan menimbulkan godaan. Dan yang keempat, kemewahan hidup dunia yang menggoda dan menjerumuskan ke dalam hal terlarang. Jadi, memandangi atau memelototi, melirik kemewahan dunia semisal mobil mewah atau rumah mewah, ini adalah di antara perbuatan yang terlarang. Wallahu a'lam. Sumber ustadaris.com oleh Al-Ustaz Aris Munandar. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.